Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib masjid al-asri pakung rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian akidah dari kitab Al-Fawaid Al-Mastura fi Halli Al-Fadhi kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah karya Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Kita sampai pada makna syahadat la ilaha illallah. Pertanyaan yang ke-18, apa makna yaitu makna yang menjadi kandungan dari kalimat tauhid, yang kalimat tauhid itu sama dengan syahadat la ilaha illallah. Jawabannya, makna yang benar untuk kalimat yang agung ini terpusat pada pemahaman yang benar untuk dua hal. Maka tidaklah terjadi kesalahan dalam memahami makna la ilaha illallah kecuali karena kesalahan dalam dua hal ini, yaitu tentang makna kata ilah, dan yang kedua takdir atau kata yang dikira-kirakan sebagai khobar dari la nafiyah dalam kalimat ini. Maka ilah yang makna ilah yang benar adalah ma'bud, sesembahan, sedangkan khobar dari la adalah hakun. Sehingga makna la ilaha illallah secara ringkas adalah la ma'buda hakun illallahu. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku mengakui dengan hatiku dan aku ucapkan dengan lidahku bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Inilah maksud yang paling paling luhur dan paling agung dari kalimat ini. Maka makna la ilaha illallah secara spesifik adalah meniadakan hak ibadah an kulli ma siwallahi subhanahu, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya meniadakan ibadah yang menjadi hak bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Peniadaan hak ibadah ini diambil dari kata la ilaha, kemudian meneguhkannya dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata tanpa sekutu baginya subhanahu dalam ibadah kepadanya. Ini diambil dari kata illallah. Maka makna la ilaha illallah secara takhsis, secara spesifik, dari la ilaha diturunkanlah makna peniadaan ibadah untuk makhluk. Kemudian dari illallah diturunkan pesan, penegasan bahasanya ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah, sebagaimana Allah tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Wa hadha dalil min adillatil kulliyah, dan hal ini adalah di antara dalil general, yaitu berdalil dengan rububiyah untuk menunjukkan bahasanya uluhiyah atau ibadah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walhasil intinya bahasanya dalam kalimat syahadat itu ada dua hal isi pokok, yaitu meniadakan adanya hak ibadah pada makhluk, dan yang kedua adalah menetapkan bahasanya ibadah adalah untuk Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-62, dzalika hal itu, yaitu al-wasfu bikamalil qudrati wal ilmi, sifat bahwasanya Allah adalah zat yang sempurna kuasanya dan sempurna ilmunya, dikarenakan bi annallahu wal haqqu, dikarenakan Allah adalah al-haq. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah al-uluhiyah. Adalah dialah zat yang berhak untuk disembah. Fal uluhiyah al-khassa billah, maka uluhiyah yang itu khas untuk Allah adalah uluhiyah yang hak. Sedangkan uluhiyah atau ibadah yang atau penyembahan yang dilekatkan kepada selain Allah adalah penyembahan yang batin. Tauhid uluhiyah yang disebut juga dengan tauhid ibadah, dan tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid ibadah. Apa bedanya? Maka bi'tibar dengan pertimbangan idhofatihi ilallahi, ini tauhid ini dikaitkan dengan hak Allah, maka dia disebut uluhiyah. Dan dengan pertimbangan tauhid ini adalah kewajiban hamba, disebut tauhidul ibadah. Maka tauhidul ibadah itu disebut juga dengan tauhidul uluhiyah, dan itu hanya penamaan karena perbedaan sudut pandang. Jika dipandang bahwasannya ya, ibadah adalah hak Allah, maka disebut dengan tauhidul uluhiyah. Namun dilihat bahwasannya ibadah adalah kewajiban hamba adalah ibadah kepada Allah, maka disebut dengan tauhidul ibadah. Dan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah definisinya adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya yang berhak untuk diibadai dan disembah hanyalah Allah Ta'ala. Maka la ilaha, asal kata dari ilaha itu dari kata kerja aliha. Kemudian thumma bi sifatin muayyanatin inda ahli sarfi, kemudian dari aliha kemudian jadi ilah, kemudian dengan cara tertentu menurut para ulama sarf, maka ilah kemudian berubah menjadi lafaz jalalah Allah. Maka dia Allah adalah al-haq yang tidak boleh disembah kecuali dia. Sehingga lanjutannya ayat wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Berhala-berhala yang mereka sembah, yad'un di sini maknanya ya'budun. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah jalla wa ala, maka berbagai macam aliha, sesembahan-sesembahan itu adalah al-batil, sesembahan yang tidak berhak disembah. Wal batilu, maka batil adalah ibadah kepada selain Allah jalla wa ala. Batil itu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah la yathbut, ghairu tsabit, tidak ada. Maka penyembahan kepada selain Allah itu batil, artinya tidak ada. Tidak ada itu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau nekat selain makhluk atau selain Allah disembah, maka itu mengada-ada karena realitanya tidak ada. Wa annallaha huwal ali, sungguh Allah adalah zat yang maha tinggi atas segala sesuatu dan maha besar. Dia maha besar, terlalu mulia dan terlalu besar untuk memiliki sekutu. Kemudian syarat mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah. Pertanyaan yang ke-19, setelah diketahui pertanyaan yang lewat dan hal-hal yang berkaitan dengan makna syahadat, maka pertanyaan selanjutnya, ma hiya syurutu syahadat? Apa itu syarat syahadat la ilaha illallah? Allati la tatahaqqaqu illa biha, yang la ilaha illallah itu tidaklah betul-betul terwujud illa biha kecuali dengannya. Maka apa itu al-quyut, apa itu kriteria? Alatilatang fa'uqa ilaha, yang tidaklah bermanfaat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu orang yang bersyahadat dengan la ilaha illallah kecuali dengan terkumpulnya kriteria-kriteria tersebut. Kriterianya itu apa saja? Penjelasannya, maka setelah penulis rahimallahu taala menjelaskan makna syahadat, beliau lanjutkan atba'aha, beliau lanjutkan dengan pertanyaan yang cocok dengan makna, cocok secara makna, yaitu pertanyaan dengan syarat la ilaha illallah. Itulah syarat yang tidaklah bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah manakala, kecuali manakala terkumpul semua syarat itu pada dirinya. Kemudian penulis telah menjawab sendiri bahasanya syaratnya itu ada 7 syarat dan beliau akan sebutkan satu persatu. Berkenaan dengan syarat la ilaha illallah, maka sejarah syarat la ilaha illallah di sini disampaikan wa aqdamuman, dan ulama yang paling terdahulu menyebutkan syarat-syarat ini terkumpul dalam satu rangkaian adalah Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid. Kemudian diikuti oleh mayoritas para ulama dakwah Najdiyah rahimahullahu taala, dan semuanya mencukupkan diri dengan menyebut syarat la ilaha illallah itu ada 7, kecuali Ibnu Qasim fi hasiyatil usul, dalam hasiah beliau untuk thalathatil usul. Fa innahu addaha, maka beliau sebutkan bahasanya syarat la ilaha illallah itu ada 8. Beliau tambahkan, maka Ibnu Qasim menambahkan syarat yang ke-8, yaitu al-kufru bima siwallahi subhanahu wa ta'ala, kafir dengan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asal-muasal dari penambahan 8 ini, kata Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala, syarat yang ke-8 itu dimunculkan oleh guru kami, Syekh Sa'ad Ibn Hamad Ibn Atiq rahimallahu ta'ala. Artinya ansada baitan, artinya Syekh Sa'ad Ibn Hamad Al-Atiq itu membacakan satu bait yang terkandung padanya syarat yang ke-8, dan bait tersebut dinukil dan diriwayatkan oleh Sa'ad Ibn Saleh. Demikian faedah dari Syekh Saleh Al-Utsaimi tentang sejarah dari 7 atau 8 syarat la ilaha illallah. Maka ditambahkanlah syarat yang ke-8 imtisalan mengikuti 2 bait, yang 2 bait ini disebutkan oleh Syekh Sa'ad Ibn Hamad Ibn Atiq rahimallahu ta'ala, yaitu ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zidata minuhal kufrunu minka bima tunal ilahi minal awthani qad aliha. Kasarat la ilaha illallah adalah ilmun, mengetahui makna la ilaha illallah. Dan yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat adalah jujur, ma'a ditambah yang kelima mahabbatin, cinta, yang keenam ingkiyadin kepatuhan, yang ketujuh menerima la ilaha illallah. Wazidah ditambahkan, syarat yang ke-8 adalah al-kufran uminka, engkau kafir, bima tunal ilahi, dengan kepada tunal ilahi minal authani, berhala-berhala tunal ilahi selain Allah, qad aliha, yang menjadi sesembah. Dan makna dari syarat yang ke-8 al-kufru bima siwallah, maknanya adalah berlepas diri dari kesyirikan. Fala yakun muwahhidan, seorang itu tidak akan menjadi orang yang bertauhid sampai membersihkan dirinya dari syirik. Dan syarat ke-8 ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu. Rawahu Muslim. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir dengan berhala-berhala yang disembah selain Allah, maka dialah Muslim sejati, dialah Muslim yang terjaga dan haram mengganggu hartanya dan darahnya. Sebenarnya syarat yang kedelapan ini sudah termasuk dalam 7 syarat sebelumnya. Fa'inal ikhlas, karena syarat ikhlas itu yaqtadi berkonsekuensi kafir dengan ibadah kepada selain Allah, mengingkari ibadah kepada selain Allah, dan meyakini batilnya dan tidak benarnya ibadah kepada selain Allah. Atau syarat yang kedelapan itu sebenarnya sudah termasuk dalam syarat ilmu yang meniadakan kebodohan. Dan tentang 7 syarat la ilaha illallah ada ulasan yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau katakan bahasanya membatasi syarat la ilaha illallah dalam 7 poin fihi nadharun kurang tepat. Bal hiya, namun bahkan syarat la ilaha illallah itu lebih dari 7. Namun beliau tegaskan, bukalah makna perkataanku ini mengingkari syarat la ilaha illallah. Hanya saja menjelaskan pembatasan syarat la ilaha illallah hanya 7 poin tidak benar dan bukan yang diinginkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan. Itu karena akan kita katakan apa dalil kalau syarat la ilaha illallah dibatasi pada 7 poin. Maka jika dijawab, di anahunaka adillah, karena ada sejumlah dalil yang menunjukkan 7 poin ini, maka jawaban balik, jika kalian inginkan dalil spesifik berkenaan dengan la ilaha illallah, fa innaha, maka dalil spesifik tentang la ilaha illallah tidaklah dijumpai kecuali 4 poin saja, yaitu ilmu, asidak, kejujuran, kemudian ikhlas, yakin. Ini atau kalau tidak ya tadi yang kelima atau 5 ditambah kufur bima yu'badu min dunillah, mangqala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Wa in kuntum, namun jika kalian inginkan dengan dalil-dalil general, dalil-dalil umum, semacam berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam masalah cinta, di antara manusia ada yang menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan, mereka jadikan selain Allah sebagai tandingan Allah, mereka mencintai berhala sebagaimana mencintai Allah, ini jadikan dalil sebagai syarat cinta, maka kalau kalian konsisten ini berkonsekuensi, kalian harus katakan al-khauf juga salah satu syarat la ilaha illallah. Karena ada dalil umum tentang hal ini, yaitu firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Nanti juga tawakal juga jadi syarat la ilaha illallah. Karena Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian tulen beriman. Dan dalil-dalil yang lainnya yang terdapat dalam dalil yang bersifat umum. Namun jika kalian katakan bahasanya kami batasi syarat la ilaha illallah pada 7 poin li'anna baqis suruti, karena syarat-syarat yang lainnya khauf, tawakal kepada Allah dan seterusnya bisa dikembalikan kepada 7 ini, maka fayuqal, maka sanggahannya, ma dzakartumuhu, apa yang kalian sebutkan itu tidak tepat dan tidak ada bukti yang menunjukkan tepatnya. Oleh karena itu, labudda, tidak boleh tidak perlu i'adatun nadhar, telaah ulang terhadap 7 syarat ini, telaah ulang dari 2 sisi. Yang pertama, pembatasan dalam 7. Wa anal asaha, karena yang lebih tepat kita katakan Semua amal hati yang jika ditinggalkan orangnya jadi kafir, maka itu semua jadi syarat la ilaha illallah. Dan inilah yang telah diisyaratkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ithqal, karena beliau mengatakan telah lewat bahasanya la ilaha illallah qad quyidat, itu memiliki kriteria dalam Al-Quran dan Sunnah biquyutin thiqali, dengan kriteria, sejumlah kriteria yang berat, minha, garis bawahi, diantaranya. Maka beliau katakan diantaranya. Beliau tidak membatasi diantaranya, artinya sebagian saja, al-ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, qabul, inqiyad, dan kafir dengan bima yu'badu min dunillah, segala sesembahan yang disembah selain Allah. Indah sekian kutipan. Maka perkataan Syaikh Abdurrahman Ibn Hasan minha, di antaranya adalah dalil ala adamil hasr, beliau tidak membatasi. Bahkan beliau tambahkan kedelapan, yaitu kafir dengan semua sesembahan selain Allah. Kemudian i'adatun nadhar yang kedua, telaah ulang yang kedua adalah menamainya dengan syarat. Karena yang lebih tepat adalah rukun, di annaha dakhilul mahiyah. Karena 7 atau 8 ini ada di dalam hakikat syahadat atau pengucapan syahadat la ilaha illallah. Ini ada 2 poin yang perlu ditelaah ulang berkenaan dengan 7 atau 8 syahadat. Kemudian wa takmilatun lil bahsi, untuk melengkapi pembahasan perlu diingatkan bahwasanya 7 atau 8 syarat ini diinginkan pada hari kiamat supaya selamat dari neraka. Jadi 7 syarat itu adalah 7 syarat mendapatkan manfaat la ilaha illallah di akhir, bukan di dunia. Ini 7 syarat supaya la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang itu bermanfaat di akhirat. Nah, itu ada 7 atau 8 syarat. Adapun untuk mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah di dunia, tidak harus di dunia, hukum manusia, maka tidak syaratnya tidak atau ketentuannya tidak harus sebanyak itu. Amma fid dunya, adapun untuk mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah di dunia, yakfina, maka cukup, li ijra'i ahkamiha, untuk diberlakukannya hukum-hukum orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu hukum-hukum sebagai seorang muslim, kita anggap sebagai saudara, ya kita berucapan salam dan seterusnya. Ya, maka di sini disampaikan syaratnya cuma satu. Nutqu rajuli biha, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau mau lebih lengkap, ya syaratnya 2, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang kedua tidak melakukan hal yang membatalkannya. Ya, tidak ada ucapan yang membatalkannya, perbuatan yang membatalkannya. Nah, itu cukup 2 syarat itu untuk mendapatkan manfaat la ilaha illallah di dunia, disikapi sebagai seorang muslim, kita yakini sebagai saudara, itu cukup 2 syarat. Orangnya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang kedua dia tidak melakukan hal yang menunjukkan batalnya la ilaha illallah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Kalau dia membatalkan ucapannya dengan membatalkan la ilaha illallah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, atau tidak sama sekali tidak sholat, ya maka la ilaha illallahnya batal, yang dia kemarin dia ucapkan, yang dulu dia ucapkan, jadi batal. Maka tidak boleh diyakini dia sebagai seorang muslim. Maka 7 atau 8 syarat itu adalah syarat mendapatkan manfaat la ilaha illallah di akhir. Kalau syarat mendapatkan manfaat la ilaha illallah di dunia, yaitu dianggap sebagai seorang muslim oleh sesama muslim, maka syaratnya hanya 2 saja. Pemin takmilatil bahas, dan untuk menyempurnakan pembahasan juga, yang bari ayu ulama sepatutnya disadari bahwa tidak wajib menghafal 7 atau 8 rukun atau disebut dengan syarat, karena yang wajib adalah amalnya, al-qiyamu biha, pelaksanaannya, bukan penghafalannya. Orang yang tidak hafal 7 atau 8 syarat tersebut, namun itu real ada pada dirinya, dia muslim. Dan manfaat la ilaha illallah itu di akhirat, akan menyelamatkannya di akhir. Dan orang yang hafal ngelontok namun tidak mengamalkannya, tidak ada faedahnya. Kemudian di Syarat Tahawiyah karya Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi ada bahasan yang menarik untuk dikutip. Ada pertanyaan, sebagian ulama menjadikan syarat la ilallah itu cuma dua saja, yaitu ilmu dan ikhlas. Lantas ba'du ahli ilmi tadi mengatakan maraddu syuruti sab'ati ila hadaini syartain. Tujuh syarat itu bisa dikembalikan, atau terjemah bebasnya bisa diperas menjadi dua syarat saja. Maka respon Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi, na'am hadza min babil ikhtisar. Betul. Ya, hadza min babil ikhtisar, dalam rangka untuk meringkas, ya, bisa diringkas jadi dua saja. Karena jujur itu akan menghalami kemunafikan. Ya, al-mani, karena kejujuran yang menghalangi dari kemunafikan itu bagian dari ikhlas. Wali anal yakin, dan karena yakin juga demikian. Walakin tafsiluha aula, namun jika dirinci itu lebih baik. Pertanyaan yang lainnya ditujukan pada Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu 8. Apakah syarat yang ke-8 tersebut? Jawaban Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala, al-kufranu, mengingkari, kama qalu, sebagaimana mereka katakan tadi di baitnya, pakainya teksnya al-kufranu minka atau al-kufru, mengingkari ibadah bima yu'badu min dunillahi, makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Wa ma'rufun, dan syarat yang ke-8 ini sudah dikenal, diambil, bisa diambil dari syarat-syarat yang lainnya. Ada pertanyaan yang ketiga, law takhallafa syartun, seandainya salah satu syarat la ilaha illallah itu takhallafa, tidak terpenuhi, wa tahaqqaqal baqi, namun terwujud nyata syarat yang lainnya, apakah la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya? Jawaban beliau, harus terkumpul semua. Dan malam yuhibbu, maka orang yang tidak mencintai la ilaha illallah, atau takhallafal ilmu, atau tidak ada ilmu tentang la ilaha illallah sehingga dia bodoh tentang la ilaha illallah, manfaat. Maka la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak manfaat. Takhallafal ikhlasu, syarat ikhlas tidak terpenuhi, sara musyrikan, jadilah dia musyrik karena tidak memurnikan ibadah untuk Allah, manafa'a, maka la ilaha illallahnya tidak manfaat. Takhallafal yaqinu, yakinnya tidak terpenuhi, kriteria yakin tidak terpenuhi, sehingga jadilah dia orang yang ragu tentang la ilaha illallah, manafa'a, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak manfaat. Takhallafa sidqu, syarat atau rukun dari asidaku, kejujuran itu tidak terpenuhi, sara munafiqan, sehingga jadilah dia munafik, mayanfa'u, maka la ilaha illallah yang diucapkan tidak bermanfaat. Takhallafal mahabbatu, maka tidak terpenuhi unsur mahabbah atau cinta, sehingga dia membenci orang yang beriman, membenci orang yang bertauhid, manafa'ahu, maka ucapan la ilaha illallah tidak manfaat baginya. Khalafa al-qabul, ma qabila hadal kalimata, dia menyelisihi qabul, kriteria kabul sehingga dia tidak menerima ucapan la ilaha illallah dan kandungannya, mana fa'ahu, maka ucapan la ilaha illallah tidak manfaat baginya. Khalafal qiyada, ingqiyada, dia menyelisihi kepatuhan sehingga dia tidak mau patuh dengan hak la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah namun tidak menerimanya dan tidak patuh dengan hak-haknya, maka tidak manfaat. Kesimpulannya, la buta minasuruti hadi, tidak boleh tidak, harus lengkap semua syarat-syaratnya. Ya, kembali kepada perkataan penulis A'lam Sunnah Mansura, maka fasahadatu, maka syahadat la ilaha illallah syaratnya ada 7, yaitu 7 syarat. Syarat yang pertama di antara 7 syarat syahadat la ilaha illallah adalah mengetahui. Mengetahui makna la ilaha illallah, yaitu mengetahui makna syahadat. Ya, dan yang jadi syarat adalah makna mengetahui maknanya secara global, yaitu 2 aspek maknanya, nafian dari sisi peniadaan, meniadakan sesembahan dari semua selain Allah, meniadakan ibadah pada semua makhluk. Kemudian yang kedua, itsbatan, artinya itsbatul uluhiyah, meneguhkan dan menegaskan bahasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Fahada syartu, maka inilah syarat pertama, yaitu mengetahui yang meniadakan kebodohan. Ya, maka ada 2 isi pengetahuan yang wajib dimiliki. Maka la ilaha artinya meniadakan semua makhluk yang disembah selain Allah. Illallah menetapkan bahasanya semua bentuk ibadah itu untuk Allah semata, tiada sekutu baginya. Wala yantafi ahadun bila ilaha illallah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah sampai paham hal ini. Namun syarat ini syarat yang badahi. Syarat yang aksiomatis. Semua muslim memenuhi hal ini. Semua muslim, tidak bisa dibayangkan ada seorang muslim yang ketika ditanya apakah orang Islam boleh nyembah jin, kemudian mengatakan ya boleh. Ah, itu enggak bisa dibayangkan. Maka syarat ini syarat badahi. Semua muslim, semua orang yang masuk Islam pasti sudah menerima dan mengetahui hal ini. Apakah orang Islam itu boleh tidak nyembah Allah? Pasti semuanya akan seragam mengatakan tidak boleh. Orang Islam wajib nyembah Allah. Bolehkah orang Islam menyembah selain Allah, nyembah jin, nyembah ini, nyembah itu? Pasti semua akan mengatakan, semua yang menisbatkan diri kepada Islam pasti akan mengatakan tidak boleh. Maka pengetahuan sederhana tentang la ilaha illallah itu badahi. Sesuatu yang aksiomatis ada pada setiap muslim. Setiap orang yang sudah menjadi orang Islam pasti ada ini. Meskipun boleh jadi kalau secara kemudian teoritis, kemudian nafyu al-isbat ada enggak? Boleh jadi enggak tahu. Tapi isinya tahu. Isinya apa? An-nafyu, bolehkah seorang muslim menyembah makhluk? Maka isinya semua muslim faham. Muslim itu tidak nyembah makhluk. Muslim itu hanya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya faham, semua muslim itu faham bahwasanya orang Islam itu tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah Hajar Aswad dan seterusnya. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, maka di sini sampaikan wahada syartun badahiyun. Ini adalah syarat yang bersifat aksiomatis ada pada diri setiap muslim. Enggak la iskalafi, tidak ada kebingungan tentang hal ini. Bahkan qadala alil aklu, akal pun menunjukkan dan membenarkannya. Ya, fala yastati'u ahadun, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menunaikan hak la ilaha illallah, tidak pula mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Karena penilaian terhadap sesuatu adalah derivat dan turunan adanya bayangan dan gambaran tentangnya. Kemudian syarat yang kedua dari 7 syarat syahadat la ilaha illallah adalah istiqanul qalbi, keyakinan hati, yaitu yakin yang meniadakan keraguan. Wadhalika, dan keyakinan itu muncul karena kuwatul min kuwatil ilmi wa kamalihi. Karena ilmu yang kuat dan ilmu yang sempurna. Maka Allah Buddha tidak boleh tidak orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin dengan madlul, dengan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Yakinan yakin, jaziman tegas, tanpa bimbang badannya. Tanpa tawakuf. Yakin tanpa tawakuf. Tawakuf itu tidak menegaskan. Sehingga maju mundur. La yadkhulu fihi tidaklah ada pada dirinya, tidaklah masuk padanya sangkaan atau keraguan pihak dengan syahadat. Dan di sini disampaikan fal yakinu huwa a'la darajati tasdiqi. Yakin itu adalah jenjang dan level percaya yang paling tinggi. Karena percaya atau tasdik itu bertingkat-tingkat. Level yang paling tinggi dari percaya adalah yakin. Yang dimaksud dengan yakin adalah al-istiqrar. Sesuatu itu istiqrar, stabil, jazim, tegas. Dengannya, atau terjemah bebasnya, terpatri kuat fil qalbi, di dalam hati. Fa'ina asal yakin, makna dasar dari yakin itu adalah istiqrar, stabil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin. Artinya hasta yastaqir badanuka, yakin di sini maknanya dari sudut pandang bahasa adalah yastaqir badanuka, kaku badanmu. Yakin di situ maknanya secara bahasa adalah hatta yastaqirra badanuka, badanmu kaku. Kaku kenapa? Bi khuruji ruhika minhu, karena nyawa sudah keluar dari badan. Kalau nyawa sudah keluar dari badan, badan nanti akan kaku. Nah, kaku itu yastaqirru. Wa dzalika bi mautika, dan itu adalah dengan engkau mati. Sehingga yakin itu makna asalnya adalah istiqrar. Ini maknanya adalah stabil, kaku, enggak goyang-goyang. Itu makna dasar dari yakin. Nah, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang 7 syarat la ilaha illallah. Berkenaan dengan syarat yang kedua yaitu yakin wal makna, maka yang dimaksud dengan yakin di sini adalah seorang muslim yakin dengan la ilaha illallah dari aspek lafal dan maknanya. Artinya yakin dengan makna la ilaha illallah, yakinan keyakinan yang menghilangkan segala ragu dan kebimbangan. Raib itu ragu yang diiringi dengan kecemasan. Tidak semua ragu diiringi dengan kecemasan. Ragu yang diiringi dengan cemas itu disebut raib. Fayastaiqin, maka yakin dengan meniadakan hak uluhiyah dan hak ibadah kepada selain Allah. Dan pesan ini atau poin ini tidak boleh tidak harus terpatri di dalam hati. Dan jiwa itu mantap dengannya. Tanpa ada padanya qalaq, kecemasan, al-itirab, keguncangan, dan tidak pula keraguan. Ya'naulau kana fi qalbi, karena jika ada di hati itu keraguan berkaitan dengan bahwasannya al-bari sang pencipta itu berhak untuk mendapatkan ibadah tanpa yang lainnya, maka ucapan la ilaha illallah tidak manfaat baginya. Wasyak dan keraguan, waraib dan keraguan yang diiringi dengan kecemasan, diiringi dengan al-qalaq, kecemasan, dan yang lebih jelek lagi adalah mendustakan adalah keadaan orang munafik. Syarat yang ketiga dari tujuh syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad, kepatuhan terhadap syahadat, dan kebalikannya adalah at-tark, meninggalkan. Dalam bahasa Arab ada kalimat inqattu lisyai, artinya tabi'tuhu, aku mengikutinya. Maknanya seorang muslim itu harus patuh dengan kandungan dari kalimat tauhid. Ini kandungannya adalah mengesakan Allah dan mengesakan Allah dan syariat Allah. Caranya dengan ayyakum bil fi'li, melakukan perbuatan pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan membuang kesyirikan. Fal inqiyad, maka kepatuhan adalah mengikuti perintah, sama dengan taat, sama dengan pasrah, sama dengan tunduk, dan tidak meninggalkan satu pun yang menjadi kandungan ya la ilaha illallah. Menyembah Allah semata, mengamalkan syariatnya, mengimani syariatnya, dan meyakini bahasanya syariat itu adalah kebenaran. Maka al-inqiyad patuh laha dengan syahadat, lahir dan batin. Kemudian yang keempat dari tujuh syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima. Yang menerima ini berkebalikan dari arad, menolak. Syarat menerima artinya menerima kandungan dari kalimat ini, diterima dengan hati dan lisan dan ridha dengannya. Menerima laha syahadat sehingga orang yang mengucapkannya tidak menolak syai'an, satupun dari konsekuensi syahadat dan tuntutan syahadat. Maka yang dimaksud dengan menerima di sini adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah yaqbal, menerima madallat alaihi, kandungan la ilaha illallah yang kandungan utamanya adalah an-nafyu wal itsbat, meniadakan ibadah untuk selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Dan konsekuensi dari hal ini, padahalika dan konsekuensi dari keturunan dari syahadat adalah merespon berita dengan percaya. Merespon berita yang berasal dari Allah dan Rasulnya dengan percaya. Wa yuqabil al-awamir, dan merespon perintah biltizam dengan komitmen atau keyakinan bahwasannya dia adalah terikat perintah. Kemudian di antara pembahasan yang menarik di sini adalah apa beda inqiyad dengan qabul. Dipaparkan sejumlah nukilan dari banyak ulama yang menunjukkan bahasanya tidak ada satu tidak ada satu kata dalam masalah ini di antara para ulama kita. Sesulai Al-Fauzan mengatakan beda antara inqiyad dengan qabul. Inqiyad itu aspek lahiriah, sedangkan qabul itu aspek hati. Maka inqiyad kepatuhan itu berkenaan dengan lahiriah. Dan yang memiliki inqiyad itu muslim dan munafik. Semuanya patuh secara lahiriah. Akan tetapi qabul hadza la yakunu illa lil mu'min, itu tidaklah ada kecuali pada orang yang beriman. Karena orang munafik tidak ada penerimaan, tidak ada kabul di hatinya, meskipun dia yang kada memiliki kepatuhan secara lahiriah. ya, kesannya qabul itu lebih tinggi daripada inqiyad. Qabul itu jadinya kesannya lebih tinggi daripada inqiyad, karena qabul itu dimiliki oleh mukmin, sedangkan inqiyad dimiliki oleh muslim dan munafik. Nanti ini berkebalikan dari Syaikh Shalih Al Utsaimin yang menjelaskan bahasa inqiyad lebih tinggi daripada qabul. Kemudian Syaikh Walid As-Su'aidan di kitabnya Al-Qawli Rasyid mengatakan beda antara qabul dan inqiyad itu jelas bagi siapa yang merenungkannya. Qabul adalah aspek hati dan aspek batin. Qabul bagian dari amal hati yang tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah menjadikan alamah, tanda adanya qabul. Sehingga ada yaghlibu 'ala dhanni, ada sangkaan kuat. Ketika tanda itu ada, berarti ada qabul. Yaitu amal lahiriah. Itu amal anggota badan. Wahia, dan indikator itu adalah melakukan hak dari kalimat tauhid, yaitu loyal dengan orang yang beriman, memusuhi orang kafir, berlepas diri dari orang kafir dengan lisan, mengerjakan sholat, bayar zakat, berpuasa, berhaji, dan yang lainnya yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wahada wal inqiyad, dan ini adalah kepatuhan. Artinya kepatuhan adalah amal lahiriah, sedangkan qabul adalah amal batin. Maka seorang itu menerima dengan hatinya dan patuh dengan anggota badannya. Nanti sama seperti Syaikh Fauzan ya. Wal inqiyad itu, maka inqiyad adalah buah qabul, dan inqiyad adalah tanda benarnya qabul. Fa in takhalafa 'anil inqiyad fi dhahiri, maka jika tidak ada kepatuhan secara lahiriah, maka tidak ada kepatuhan illa li khalalin fil qabul fil batin, kecuali ada error dari qabul yang ada dalam batinnya, dalam hatinya. Alam mada, sejauh mana ketulusan qabul dan kesempurnaan qabul, bertambahlah atau berkuranglah kepatuhan. Wal inqiyad, sehingga dengan bahasa lain, inqiyad itu qabulnya anggota badan. Kalau qabul itu qabulnya hati, kalau inqiyad adalah qabulnya anggota badan terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Sedangkan qabul, huwa qabulul qalbi laha, adalah penerimaan hati terhadap la ilaha illallah. Sama dengan Syaikh Shalih Fauzan, bahasanya qabul itu hati, aspek batini, sedangkan inqiyad itu lahiriah. Sehingga kepatuhan lahiriah yang ini juga ada pada orang munafik, namun kalau qabul hanya ada pada orang yang beriman. Lain halnya dengan penjelasan Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan, di sini ada pertanyaan yang menarik yang akan kami akhiri penjelasan dengan penjelasan dari kitab ini, yaitu kitab yang beliau sarah. Wa ma huwal farqu, yaitu apa beda antara kepatuhan dan qabul? Apa beda inqiyad dengan qabul? Apa jawabannya? Maka para ulama fikih jika menyebutkan akad nikah, akad jual beli, mereka menyebutkan qabul ataukah inqiyad? Jawabannya menyebutkan qabul, ijab dan qabul. Sehingga malah jadinya kebalikan dari Syaikh Shalih Fauzan. Qabul itu berkenaan dengan lahiriah. Sehingga qabul itu berkenaan dengan lahiriah ataukah berkenaan dengan batin? Kalau mengacu pada bahasa para ulama fikih ijab dan qabul, maka qabul itu berkenaan dengan lahiriah. Sehingga transaksi selesai itu harus ada ijab dan qabul. Kalau itu batin ya nanti kapan selesainya? Maka berarti qabul itu aspek lahiriah. Sehingga ada tiga perbedaan antara ijab dan qabul. Al-farqul awal, yang pertama, ingkiyat itu berkenaan dengan batin. Sedangkan qabul itu berkenaan dengan aspek lahiriah. Dalilnya bahasa para ulama fikih ijab dan qabul. Beda yang kedua, qabul adalah inda mubadaratil khitabi syar'i. Respon segera setelah mendapatkan teks syariat. Sama seperti qabul dalam akad nikah dan jual beli adalah respon segera begitu ada ijab. Maka sama ini masih dianalogkan atau dikaitkan dengan masalah ijab qabul. Qabul itu respon awal, respon segera begitu ada, kalau di dunia akad transaksi ada ijab, kemudian respon segeranya namanya qabul. Nah, ini ada perintah, respon awal perintah syariat namanya qabul. Wal ingkiyat, sedangkan ingkiyat itu ba'dahu, setelah qabul, imtisalan, kepatuhan setelah qabul. Respon awalnya qabul, kemudian kepatuhan, praktek, amal setelah itu namanya ingkiyat. Contohnya, jika Anda lihat ada seorang yang wudunya keliru, kemudian kita sampaikan kepadanya, tolong ulangi wudumu. Maka ketika orang tersebut mengatakan insya Allah atau iya, terima kasih atas koreksinya, setelah itu dia berwudu. Maka terima kasih atas koreksinya, iya, saya keliru, ini namanya qabul. Ya, kemudian memperbaiki wudunya, namanya ingkiyat. Ketika dia mengatakan insya Allah, ini qabul. Ketika dia berwudu lagi, namanya ingkiyat. Kemudian perbedaan yang ketiga, ingkiyat itu kalau hati itu ada ingkiyat, maka jika hati itu ada padanya ingkiyat, maka yakhlu minal munazaah, maka hati itu kosong dari penentangan. Bahasa Jawanya tidak ada ngeyelnya. Ada ngeyelnya sama sekali kalau ada padanya ingkiyat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Nah, ini dinilai ini sama dengan ingkiyat. Tidaklah mereka jumpai dalam hati mereka rasa sempit dengan putusan yang engkau berikan. Tidak ada penolakan. Tidak ada ngeyel. Zero ngeyel itu ingkiyat. Kosong dari ngeyel sama sekali itu ingkiyat. Sedangkan qabul, faqad yastamilu al-qalbu ala munaza'atin tahtaju ilal mujahadah. Maka kalau cuma qabul, maka hati itu boleh jadi qad yastamil, masuk fi'il mudhari, boleh jadi. Maka hati boleh jadi memuat penentangan, perlawanan, ada ngeyelnya, sehingga perlu diobati, perlu diberi terapi, diberi treatment, sehingga perlu di mujahadah, perlu ada usaha untuk memeranginya agar ngeyelnya tadi hilang. Maka kalau qabul itu tidak ada, tidaklah hati yang mengandung qabul itu tidak ada jaminan zero ngeyel. Boleh jadi ada ngeyelnya tapi enggak banyak. Perlu sedikit treatment supaya ngeyelnya hilang. Hingga mana yang lebih besar kedudukannya, ingkiat ataukah qabul? Jawabannya, ingkiat itu a'zamu martabatan, ingkiat itu lebih tinggi levelnya minal qabil dari qabul. Kemudian kutipan yang keempat dari Syekh Abdul Qadir di Syekh Abdul Qadir Sufi namanya di kitab Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid. Dan mengatakan bahasanya ingkiat kepatuhan adalah konsekuensi dari qabul. Wala alal farqa, boleh jadi perbedaan antara ingkiat dengan qabul. Ingkiat adalah mengikuti dengan perbuatan, sedangkan qabul adalah menampakkan si hati makna dalika, benarnya hal itu dengan ucapan. Konsekuensi dari dua hal ini, qabul dan ingkiat, jami'an dua-duanya konsekuensinya sama, ittiba. Walakin al ingkiat, akan tapi ingkiat adalah kepasrahan dan ketundukan dan tidak membantah satupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin mengatakan, syarat yang keempat adalah qabul yang ini meniadakan penolakan sehingga hati dan lisan menerima semua yang menjadi kandungan kalimat la ilaha illallah. Mengimani bahasanya itu adalah benar, kebenaran dan keadilan. Maka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia tidak menerima sebagian apa yang jadi kandungan la ilaha illallah karena sombong atau karena dengki atau karena yang lainnya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat ini sedikitpun. Famalam yakbal, maka siapa yang tidak menerima kalau ibadah hanya untuk Allah semata, min dalika, dan di antara qabul yang harus dimiliki adalah tidak menerima kalau ada sengketa dan masalah itu diadukan kepada syariat Allah. Kenapa tidak mau mengadu pada syariat Allah? Karena sombong. Atau tidak mau menerima batil dan sesatnya agama orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah kubur, atau tidak terima batilnya orang Yahudi, agama Yahudi dan Nasrani, dan yang lainnya, karena pun prinsip semua agama sama, dan mengatakan agama mereka, mau Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya agama yang benar mengantarkan ke surga. Falayakbal, artinya orang ini tidak menerima kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan batilnya agama-agama kemusyrikan. Maka siapa yang tidak menerima Islam adalah jalan kebenaran satu-satunya, siapa yang mengatakan bahasanya banyak jalan menuju surga sebagaimana banyak jalan menuju Roma, falaysa bi muslim, dia bukan muslim. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad, kepatuhan yang ini kebalikan dari meninggalkan. Nah, kalau kepatuhan itu dengan anggota badan, kalau qabul tadi dengan hati dan lisan, biqalbihi wa lisanihi. Kalau penjelasan Syekh Abdullah Al-Jibrin, ya qabul itu letaknya di hati dan lisan, sedangkan ingkiat itu letaknya di anggota badan. Difi'li, dengan melakukan kandungan dari kalimat ini, yaitu ibadah kepada Allah semata. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengetahui maknanya, namun tidak ingkiat untuk melakukan, menunaikan hak-hak la ilaha illallah dan konsekuensi la ilaha illallah berupa beribadah kepada Allah dan mengamalkan syariat Islam. Tidak mau mengamalkan syariat Islam kecuali yang cocok dengan hawa nafsunya. Tidak mau mengamalkan syariat Islam kecuali yang ada padanya mewujudkan dunianya. Maka dia tidak akan mendapatkan manfaat min hadil kalimat, dari kalimat ini syai'an sedikitpun. Kemudian perbedaan yang lainnya, qabul dan ingkiat wal iltizam. Iltizam kalau dalam makna istilah dalam akidah adalah adkhul fit taklif. Itu iltizam. Itu berbeda dengan iltizam dalam bahasa kontemporer. Iltizam itu komitmen, artinya amal. Tapi kalau dalam bahasa istilah para ulama, iltizam itu kabul. Misalnya itu kabul-kabul seperti penjelasan Syaikh Abdullah Al-Jibrin tadi. Menerima dengan hati. Menerima dengan hati. Adkhul fi taqlid. Dia merasa bahasanya dia terikat dalam terikat aturan. Merasa terikat aturan namanya iltizam. Merasa atau yakin terikat dengan aturan itu namanya iltizam. Sehingga jika dia melanggar aturan, dia merasa bersalah. Itu buah dari iltizam. Kalau orang tidak ada di hatinya iltizam, ya melanggar, dia tidak akan merasa salah. Maka qabul, i'tiqad dan iltizam itu la yataba'ad. Tidak memiliki bagian-bagian. Wa la yatajazza', tidak memiliki bagian-bagian. Maka dia qabul dengan semua. Kalau qabul cuma dengan separuh, ini tidak bisa diterima. Harus ada iltizam dengan semua syariat. Tidak boleh iltizamnya cuma. Kalau amalnya nanti sebagian tidak diamalkan, ya tetap muslim. Tapi iltizamnya, kabulnya tidak boleh cuma separuh. Iltizam dan iltizam atau kabul hati cuma separuh syariat, tidak boleh, tidak bisa. Ini namanya kafir dengan sebagian dan beriman dengan sebagian yang lain, sama dengan kafir tulen kata Allah. Maka dia layak tajaza, kabul hati, kabul hati. Saya katakan, saya tambahkan hati supaya tidak rancu dengan penjelasan Saleh Utsaimin nanti rancu. Namun kabul hati itu mengikuti penjelasannya Abdul Aziz Al Jibrin. Kabul hati, kemudian iltizam. Ini itu tidak menerima sebagian-sebagian. Hanya iltizam dengan sebagian syariat tanpa yang lain tidak boleh. Hanya merasa terikat dengan sebagian aturan tanpa yang lain tidak boleh. Tidak sah. Kabul hati juga demikian. Harus kabul semuanya. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, kemudian kebalikan dari kabul dan iltizam di sini disampaikan. Atau nanti di kalimat terakhir, faida taraka wajiban, jika seorang itu meninggalkan satu kewajiban juhudan karena juhud, maka dia kafir. Faida fa'ala muharraman, maka jika seorang itu meninggalkan kewajiban juhudan karena mengingkari kalau itu kewajiban, tidak ada pada dirinya iltizam. Dia meninggalkan satu kewajiban, juhudan karena mengingkari kewajiban. Sama dengan tidak ada pada dirinya iltizam, maka kafir. Bagaimana orang yang melakukan yang haram namun istihlalan, menganggap halal yang haram, dia kafir. Maka beda kafir sama maksiat itu tipis. Sehingga maksiat itu baridul kufri. Pos menuju, pak pos menuju kekafiran. Karena maksiat dengan kekafiran itu bedanya tipis. Siapa yang melakukan maksiat istihlalan kafir. Siapa yang melakukan maksiat dengan keadaan merasa berdosa, maka ini maksiat. Siapa yang berzina, dia dengan berangkat dari anggapan bahasanya zina itu boleh, kafir. Siapa yang berzina dan yakin dan merasa bersalah, ada pada dirinya iltizam. Merasa berdosa, merasa bersalah, nah ini maksiat. Wa amal-amal, adapun amal, maka itu memiliki bagian-bagian. Lakin namun seandainya orang itu meninggalkan amal seluruhnya, maka ini termasuk dalam pembahasan yang terkenal, yaitu masalah meninggalkan jinsil amal. Dan telah ditulis dalam masalah ini banyak karya, dan yang benar, siapa yang meninggalkan amal badan secara total, maka dia bukan muslim. Dan itu ijma ahlu sunnah. Dan sebagian ulama ahlu sunnah yang tidak demikian, itu kekeliruan beliau dalam masalah ini. Karena jika kalau pakai sudut pandang ini pembahasan kita, maka orang yang tidak punya amal badan sama sekali, ya berarti tidak ada badannya ingkiat. Zero ingkiat. Berarti syarat la ilaha illallahnya tidak, ya tidak sah. Syarat la ilaha illallahnya tidak, ada yang tidak terpenuhi. Maka la ilaha illallah tidak manfaat untuknya di akhir. Kemudian, waqaful juhud, kafir juhud, ini adalah adamul qabul. Adamul qabul itu sama dengan juhud. Adamul qabul itu sama dengan juhud. Adapun kufur karena inat wal istikbar, inat keras kepala, wal istikbar dan sombong, ini sama dengan adamul ingkiyah. Karena qabul itu menerima dengan hati dan lisan, dengan hati dan lisan, juhud sebaliknya. Ya, maka juhud adalah penolakan dengan hati dan lisan. Kemudian syarat la ilaha illallah yang kelima, ya, di antara tujuh syarat la ilaha illallah adalah ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Dan ikhlas adalah membersihkan amal bisolihin niyati, dengan niat yang benar, dari semua noda kesyirikan, sehingga seorang hamba memurnikan untuk Tuhannya semua ibadah. Ya, ikhlas fiha dalam sahada. Sebagian pensyarah menjelaskan, qad yudhannu, boleh jadi disangka, bahasanya maksud para ulama dengan menyebutkan syarat ikhlas adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah memurnikan ibadahnya untuk Allah Jalla wa'ala. Tidaklah diragukan, memunikan ibadah untuk Allah adalah kewajiban yang paling wajib. Namun yang dimaksud oleh para ulama dalam pembahasan syarat la ilaha illallah dengan ikhlas adalah ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Artinya mengucapkan la ilaha illallah dan dia maksudkan dengan ucapan tersebut mencari wajah Allah. Dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun saat mengucapkan dalam pengucapan la ilaha illallah. Jadi ikhlas di sini adalah ikhlas dalam pengucapan, bukan ikhlasul ibadah lillah. Menurut penjelasan sebagian pensyarah. Kemudian syarat yang keenam dari tujuh syarat la ilaha illallah adalah jujur, min shamimil qalbi, dari relung hati, bukan hanya ucapan lisan saja. Maka jujur itu kebalikan dari kemunafikan. Artinya mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dalam hal tersebut, jujur dari hatinya, artinya hatinya selaras dengan lisannya, lisannya pun selaras dengan hatinya. Jika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisan, sedangkan hati tidak mengimani makna la ilaha illallah, maka dia bagian dari orang-orang munafik. Waqad tsabata, dan terdapat pensyaratan jujur dalam bersyahadat dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min ahadin yasyhadu an la ilaha illallah." Tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali Allah haramkan neraka untuknya. Syarat yang ketujuh dari syahadat la ilaha illallah adalah mencintai la ilaha illallah, yaitu mencintai kalimat tauhid dan mencintai lima iqtadathu, tuntutan dari kalimat tauhid dan kandungan dari kalimat tauhid. Demikian juga mencintai orang yang bertauhid, yaitu orang yang mengamalkan la ilaha illallah dan komitmen dengan tujuh syarat la ilaha illallah. Kemudian loyal dan permusuhan karena la ilaha illallah. Maka rasa cinta itu meniadakan kebalikannya, yaitu benci. Orang munafiklah orang yang membenci Allah atau membenci Rasulnya. Faqad mara'a Rasula bi janazah, ada satu jenazah dilewatkan pada Nabi. Orang-orang mengatakan ini jenazahnya fulan yang membenci Allah dan Rasulnya dan melakukan maksiat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam maksiat. Maka Nabi mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah mentakhid hadis ini mengatakannya hadis hasan, dikeluarkan oleh Al-Hakim menurut kriteria Muslim. As-Sa'ati mengatakan bahasanya hadis ini tu'ayyid menguatkan bahasanya, riwayat ini menguatkan bahasanya mayit itu munafik. Karena tidak ada orang yang membenci, tidak ada yang membenci Allah dan Rasulnya kecuali munafik kafir. Disampaikan di kitab Asy-Syifa fi Khasa'isil Mustafa karya Qadhi Iyad Al-Maliki dan sarahnya karya Ali Al-Qari. Peminha di antara tanda cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Semacam membenci Abu Lahab, Abu Jahal dan semacam mereka. Dan nama Allah, jadi membenci Allah dan Rasulnya. Jadi ditambahkan kata-kata membenci Allah, nama Allah di sini, tambahan kata-kata Allah adalah litasin untuk memperindah dan menunjukkan. Bahasanya siapa yang membenci Rasulnya, maka sungguh dia membenci Allah. Kenapa kalimat membenci Allah dan Rasulnya, membenci Allah itu cuma tazyin saja? Karena fala yujadu fil alam man abghadallaha ta'ala. Karena tidak ada di dunia ini orang yang benci Allah, benci Tuhan. Kalau benci Rasul iya, tapi kalau benci Allah tidak ada. Karena Allah sampaikan orang musyrik itu cinta Allah. Hanya saja cintanya Allah sama cintanya sama berhala setara dan selevel. Maka orang musyrik sekalipun tidak ada yang benci Allah. Orang musyrik tidak ada yang benci Allah. Cinta Allah. Orang musyrik itu jadi orang musyrik karena cintanya sama Allah setara dengan cintanya sama berhala. Sehingga membenci Allah dan Rasulnya, kata-kata membenci Allah itu untuk tazyin saja. Karena realitanya tidak ada di jagat raya ini, di dunia ini, orang yang membenci Allah. Fakulun yada'i mahabbatahu. Semua orang ngaku-ngaku cinta Allah. Cinta sama Tuhan. Ya, selama dia menerima Tuhan, ya, bukan ateis, tidak ada yang benci Tuhan. Tidak ada yang benci Tuhan. Sehingga itu cuma tazyin saja. Illa an aktarhum akhtau tariqa. Hanya saja mayoritas orang yang mengaku-ngaku cinta Allah itu salah jalan. Ini jalan yang akan yaqtadi mawaddatahu, yang menyebabkan dia jalan yang menuju cintanya Allah. Oleh karena itu dicukupkan dengan dhamir yang kembali kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan mu'adatu man adahu. Ya, kemudian 7 syarat ini telah dinazamkan oleh Hafidz Hakami di kitabnya Sulamul Wusul dengan beliau katakan wa bi syuruti sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Di 7 syarat qad quyidat telah dicatat dalam teks-teks wahyu haqqan dengan benar, waradat terdapat. Fa innahu lam yantafi qailu lam yantafi qailaha binutqi illa haitu yastakmiluha. Sebenarnya tidaklah bermanfaat pada orang yang layantafi, tidaklah mendapatkan manfaat qailuha, orang yang mengucapkannya, binutqi dengan ucapan, kecuali melengkapi 7 syarat. Al-ilmu wal-yakinu wal-qabulu wal-ingkiyadu fadrima akulu. Ilmu, yakin, menerima, ingkiyat, ketailah apa yang aku katakan. Wasidku wal ikhlasu wal mahabbah wafaqakallahu lima ahabbah. Ya, jujur, ikhlas dan cinta, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk melakukan apa yang Allah cintai. Di Hafidz Hakami mengatakan di Ma'arijul Qabul Sarah Sulamul Wusul bisurutin sab'ah, syarat sab'ah. Di sini ada jar majrur, jar majrur itu harus ada ta'aluk, muta'aliq, muta'alikun, dia nyambungnya ke kuyidat. Ai kuyida biha, disyaratkan dengannya intifa'u qailiha. Orang yang mengucapkan la ilallah bisa mendapatkan manfaat dari la ilallah di dunia dan di akhirat. Berupa masuk ke dalam Islam dan beruntung mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Wa fi nususil wahyi. Nusus wahyu sama dengan Alkitab wa sunnah. Haqqan wa rodat. Datang sharihatan secara tegas, sharihatan dalam riwayat yang sahih. Fa'inahu hunya disitu damar sya'an. Wadhalika. Dan hal itu, fa di sini adalah illah. Illah taqyidiha bihadis surut disaba'ah. Illah kenapa dikaitkan atau diikat dengan tujuh syarat ini. Ilahnya adalah lam yantafi' qa'ilaha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah mendapatkan manfaat bin nutqi ay bin nutqihi biha. Dengan mengucapkan la ilaha illallah mujarradan semata-mata ucapan. Illa kecuali jika dia melengkapi tujuh syarat ini. Yang dimaksud dengan melengkapi adalah terkumpulnya tujuh syarat tersebut pada seorang hamba. Lantas dia komitmen dengan tujuh itu tanpa membatalkan satu pun dari tujuh itu. Dan bukalah yang diinginkan dari tujuh syarat la ilaha illallah ini menyebutkan satu persatu lafadznya dan menghafal teksnya. Karena betapa banyak orang awam terkumpul pada dirinya tujuh syarat ini dan dia pun komitmen dengannya. Namun seandainya disampaikan padanya, sebutkanlah satu persatu, lam yuhsin dalika, dia tidak mampu. Namun betapa banyak orang yang menghafal tujuh syarat ini bisa meluncur pada dirinya dengan lancar seperti anak panah. Namun anda lihat, yaqa' kathiran, dia terjatuh dalam banyak hal yang membatalkan la ilaha illallah, dan taufik itu di tangan Allah. Wallahul musta'an. Ya, demikian yang kita baca sebatan alin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.